ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum liqa atau tarbiyah? Liqa dalam bahasa Arab artinya berjumpa. Orang ketemu, berjumpa, duduk-duduk, cerita kebaikan mudzakara, bagus ya. Tarbiyah juga bagus. Tarbiyah kan artinya mendidik. Kalau seperti ini misalnya kajian kitab, itu kan tarbiyah namanya. Kajian kitab. Tapi ini liqa dan tarbiyah ini istilah orang tertentu. Ya, istilah kelompok tertentu. Tarbiyah liqa sembunyi-sembunyi, sendalnya saja tidak disimpan di luar. Disimpan di dalam rumah. Ada pembahasan-pembahasan kerahasiaan organisasi, pembahasan tentang bai'at. Nah, itu yang menjadi masalah. Jelas ya? Jadi kalau sekedar ketemu, cerita yang bagus, nah itu enggak ada masalah. Jangan, enggak ada yang menyalahkan itu. Yang dikritik itu adalah hizbiyah. Kumpul-kumpul, hanya cerita menjelekkan kejelekan penguasa. Menyusun strategi, bagaimana cara menjatuhkan penguasa yang berkuasa. Nah, kalau liqa tarbiyah itu maknanya, ini semuanya dari hal yang dilarang di dalam syariat. Baik.